dalam sangkarnya. Lebih baik hidup bagaikan kumbang yang merdeka. Seperti debu, pastikan hilang bersama angin yang lalu. Lebih baik hidup bagaikan kumbang yang